السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقد كان kita pelajaran ملخص فوائد اللغة العربية، kita sampai di الفصل الرابع dari juz yang kedua ataupun juz فوائد الصرف. Sampai di pasal yang keempat. Silakan baca Mas Fajian. Pasal apa? Juz yang kedua ya. فوائد الصرف juz yang kedua. Fasal الرابع. الاسم بالنظر إلى عدده، ينقسم الاسم بالنظر إلى عدده إلى مفرد ومثنى وجمع وجمعين. طيب sebentar. ينقسم الاسم بالنظر إلى عدده إلى مفرد ومثنى وجمعين. Di sini ada ila adadihi, ada ila mufradin dan seterusnya. Maksudnya ada dua kali syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah yang pertama itu merupakan mutalik untuk kata yang mana asalnya? Yang ila adadihi ini ya? Ya, ila adadihi. Syubuhul jumlah yang ini itu mutalik untuk kalimah yang mana? Isim. Al-isim. Baik, jadi mutalik untuk kalimah isim. Menurut Masulam isim ya. Menurut Pak Rudi isim. Menurut Mas Anto isim. Isim. Menurut Mas Ridwan mutalik bagi an-nazar, berarti mutalaknya an-nazar. Menurut Pak Said kemana sih? Ila adadihi. Ini mutalik untuk kalimat atau mutalaknya ya? Al-ism. Al-ism. Ya, menurut Pak Said. Yang pasti mutismu bin nazar ila adadi. Ila adadi ini mutalik untuk kalimat ism. Ism. Menurut isim. Isim. Baik. Siapa tadi bilang mabar? Tapi itu pula yang benar. Iya, jadi ini muta'allaknya adalah an-nazar. An-nazar ila adadi. Muta'allaknya mana? Mubin nazar atau ila adadi? Ila adadi itu muta'allik dan muta'allaknya an-nazar. Jadi bin nazari ila adadi. Pembahasan berdasarkan bilangannya. Oh, bisa itu saja. Mutalik ke mutalik juga. Ke enggak, bukan ke mutalik. Bukan ke syubhul jumlah juga. Iya. Ke syubhul jumlah. Tepatnya bukan ke syubhul jumlah, tapi ke kalimah an-nazar, bukan bin nazar, ke kalimah an-nazar. Iya. Jadi ila adadi merupakan keterangan untuk kalimah an-nazar. An-nazar berdasarkan apa? Berdasarkan adat. Tapi kalau bin nazari mutalik bagi al-isim. Nah, itu baru benar. Bin nazar barulah mutalik bagi al-isim. Kalau bin nazari itu tadi mutaliknya ada di tidak lagi. Nah, sementara ila mufradin Mas Rayyan ini mutalaknya ya ila mufradin lagi-lagi mutalik mutalaknya ila adadi. Ila adadi. Itu syubhul jumlah ke kalimah yang mana? Adat ya, berarti ila mufradin adat. Benar Mas Gulam? Iya. Baik, benar Ustaz Samsudin? Gimana tadi pertanyaannya? Ila mufradin ini juga muta'alliq karena dia syubhul jumlah. Nah, muta'alliqnya kalimah yang menjadi muta'alliqnya adalah ila mufradin kepada mufrad. Kalimah yang menjadi muta'alliqnya adalah ila mufradin. Ila mufradin. Adat ya. Baik. Pak Rudi? Adat. Mas Santo? Ya, ada kesulitan. Nazar. Nazar lagi ya. Baik, Pak Saif? Ada. Bang Yusuf? Malah ke domir. Domir yang mana? Ha, itu? Berarti mufrad. Kembali ke al-ism. Hmm. Ila mufradin al-ism. Ism mufrad, ism musanna, ism jamak. Tepatnya yang qasim. Yang qasim. Terbaginya ke mana? Terbaginya ke apa? Terbaginya ke mufrad, ke musanna, ke jamak. Apa yang terbagi? Barulah jawabannya al-ism. Kan kan dikatakan isim terbagi. Terbagi ke apa? Terbagi kemana? Kan kita terbagi kepada mufrad, musanna, jamak. Berarti mufrad, musanna, kepada mufrad, kepada musanna, kepada jamak, ini merupakan keterangan untuk yang qasim, bukan untuk adat. Kalau dibilang adatnya kan ilmu mufrad, bilang adatnya ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Kalau begitu mana mana keterangan untuk yang qasim? Oke, kalau misalkan kita katakan ila mufradin, ini merupakan keterangan untuk adat. Terus mana keterangan untuk yang qasim? Terbagi ke, terbagi kepada apa dia? Berarti kan cuma cukup sampai di yang qasimul ismu. Isim terbagi. Terbagi kepada apa? Maka jawabannya adalah terbagi kepada ila mufradin, ila musannan, ila jam'in. Berarti kok dihapus kan? Ya qasimul ismu. Iya, kalau dihapus bin nadhari ila adadinya, kalau kita hapus berarti yang qasimul ismu ila mufradin, ila musannan, ila jam'in. Nah, ini kenapa kita lakukan agar terbiasa di dalam memahami konteks. Kemudian. Jelas? Ada yang mau diprotes? Ya silakan. Ya, kalau ada yang mau dikritisi. Itu enggak bisa lah tadi kepada adat. Enggak bisa ya. Ada pertanyaan. Yang jelas yang jelas memang enggak mungkin ila mufradin itu menjadi muta'alliq bagi kata adat. Ya karena memang adat enggak perlu dimuta'alliqin di sini. Ya yang perlu dimuta'alliqin adalah yang qasimnya. Justru ila adadihi merupakan muta'alliq bagi kalimat an-nadhar. An-nadhar ila apa kan gitu. Kan jawabannya an-nadhar ila adadihi. Jadi yang qasimul ismu bin nadhar ila adadi, nah bin nadhar ila adadi bin nadhar itu merupakan muta'alliq bagi kalimah al-ism. Sementara ila mufradin wa muthannan wa jam'in ini merupakan muta'alliq bagi yang qasim. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dari situ, dari mampunya kita mengurai ataupun mengi'rab setiap kalimah yang masuk ke dalam sebuah jumlah itu dapat memberi manfaat kepada kita ataupun memberi faedah kepada kita untuk memahami konteksnya dan dapat memberikan terjemahan yang baik dengan kita mampu mengi'rabnya secara sempurna. Demikian. Jadi isim berdasarkan pembahasan kepada bilangannya terbagi kepada. Kenapa? Karena kita tahu masing-masing tempatnya, masing-masing wazifahnya maksud saya. Ya, apa wazifah ini? Apa wazifah ini? Apa wazifah ini? Ya, pasal yang keempat ini kita membahas tentang isim ditinjau dari segi bilangannya. Nah, maka kata beliau, isim berdasarkan pembahasan kepada bilangannya, adatnya terbagi kepada mufrad, musanna, dan jamak. Enggak ada yang keempat. Ya, cuma ada tiga aja. Terbagi kepada mufrad, musanna, dan jamak. Ya, di sini kita bacanya musannan. Kenapa kita baca musannan, Mas Gulam? Ila mufradin wa musannan. Kenapa kita baca musannan? Kenapa enggak kita baca musanna? Kenapa enggak musanna? Ila. Kenapa musannan? Kenapa enggak musanna? Karena iya, atau dengan jawaban lebih ringkasnya isim. Karena dia isim. Makanya kita baca musannan. Sebab isim itu adalah kalimat yang bertanwin. Apalagi ketika kita merujuk kepada definisi tanwin. Tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral isim. Ya, selalu mengiri akhir isim. Kalau lebih lengkapnya karena isim maksud. Enggak lah, semua isim. Kalau kita katakan karena isim maksur, seakan-akan isim yang bukan maksur enggak boleh tanwin. Nah, ini kan dia seharusnya kan kasum kendaro deh. Oh enggak, yang jadi pembahasan kita adalah tanwinnya ya, bukan masalah i'rabnya ya. Jadi kita baca bertanwin karena dia isim. Apa gitu? Bacanya ke atas, enggak ke bawah. Karena memang yang apa namanya yang kita kasih harokat itu bukanlah huruf akhirnya, tapi huruf huruf apa namanya huruf tengahnya ya, atau sebelum akhirnya. Nah, kalau yang Arab itu kan berada di huruf akhir, bukan berada di huruf sebelum akhir. Jadi ya kalau ditanya yang Arabnya apa ataupun tanda yang Arabnya mana, maka tanda yang Arabnya berada di huruf alif tersebut, dan tanda yang Arabnya itu muqaddarah ataupun takdirah. Ya, musannan. Tapi tanwin tetap ada ya. Nah, kalau lebih detil lagi dikatakan bahwa dia itu bikasratin muqaddaratin alal alifil mahdufati. Di atas huruf alif yang dibuang. Oh, tapi itu ada alifnya. Nah, itu bukan alif yang dimaksud, melainkan alif yang ada di situ adalah alif secara penulisan, bukan secara penglapasan. Karena secara penglapasan alifnya udah enggak ada lagi. Kenapa dibuang? Karena terjadinya pertemuan dua sukun. Jadi bikasratin muqaddaratin alal alifil mahdhufati, di atas huruf alif yang telah dibuang. Adapun alif yang tertulis di sini ini adalah kaidah penulisan. Ya, memang kaidah penulisannya demikian. Kenapa alifnya bisa dibuang? Jawabannya karena terjadinya pertemuan dua sukun, yaitu sukunnya si alif dan sukunnya si tanwin ataupun nun sakinah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, lanjutkan Mas Royan bacanya. Al-ismul mufradu lismil mufradi huwa ma dalla ala wahidin. Kok ada alif lamnya? Kok ada lamnya? Ada lamnya? Al-ismu atau lil ismi? Al-ismu di sini. Al-ismu. Di situ ada lamnya? Ada alif ya, hilang alifnya. Oh, hilang alifnya ya. Okay. Al-ismu ya, bukan lil atau bukan lil ismi. Al-ismu. Ya, al-ismu. Mahzuf. Mahzuf wasalnya hilang. Al-ismu mufrad huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Baik. Ala wahidin, lagi-lagi muta'alliq ataupun syubuhul jumlah. Nah, muta'alliqnya Mas Rayyan? Ala wahidin. Alism. Muta'alliqnya alism. Jadi alism ya. Mas Gulam, muta'alliqnya? Ke al-mufrad ya. Ke al-mufrad. Baik. Pak Rudi, muta'alliqnya ala wahidin. Kepada satu. Ini muta'alliqnya yang mana? Maksudnya di keterangan buat apa ini? Kepada satu, atas satu, isim. Gak alisem ya? Baik. Mas Santo? Dalla. Kedalla. Mas Ridwan? Dalla. Pak Saif? Isim. Gak alisem ya? Bang Yusuf? Hilang. Nanti ada surfin. Ada wah. Muta'alliqnya? Dalla. Iya, kedalla. Jadi yang benar adalah kedalla. Kepada satu, apa yang maksudnya ini keterangan untuk apa? Kepada satu, keterangan menunjuk kepada satu. Madalah sesuatu yang menunjukkan kepada satu, berarti kepada satu merupakan keterangan untuk menunjukkan. Isim mufrad itu ialah sesuatu, nah isim mufrad itu ialah sesuatu yang menunjukkan kepada satu. Itu jumlah atau bukan jumlah, Mas Raja? Isim mufrad itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada satu. Itu jumlah atau bukan jumlah? Jumlah ya. Bang Ilham, jumlah atau bukan jumlah? Pelajaran lama nih Bang Ilham. Ini ketua ini. Nostalgia kita. Bisa dipahami namanya. Belum connect deh. Belum connect ya. Nah, Mas Gulam, itu jumlah atau bukan jumlah? Nah, kalau begitu subjeknya yang mana, Mas Gulam? Subjeknya. Isim mausul. Subjeknya isim mausul ya. Predikatnya? Ini predikatnya lah. Oh, itu predikatnya. Subjeknya? Subjeknya al-ismu. Iya. Oh, benar. Jadi al-ismu subjek berupa, tepatnya subjek berupa? Iya, berupa apa? Al-ism subjek berupa? Mubtada. Iya, berupa mubtada. Sementara ma khabar. Jadi isim mausul khabar, isim al-ismu al-ismul mufradu mubtada. Dalla juga silang. Adapun jumlah fi'liyah dalla silatul mausula. Jadi al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahid. Ya, jadi ma itu merupakan keterangan ataupun predikat atau pengertian bagi al-ismu. Al-ismul mufrad itu apa? Al-ismul mufrad itu adalah sesuatu. Sesuatu yang bagaimana? Jawabannya ada di sila. Jadi untuk kita mengetahui isi daripada isim mausul itu kita temukan silah mausulnya. Disitulah pemahaman kita terhadap isim mausul. Jadi kalau kita ingin memahami isim mausul, maka temukan silahnya. Jadi isim mufrad itu adalah sesuatu, sesuatu yang bagaimana? Dalla ala wahid aw wahidan, sesuatu yang menunjukkan kepada satu atau ya atau satu. Sama aja ya, dalam bahasa Arab beda ya, wahid dan wahidan. Tapi dalam bahasa Indonesia sama aja, karena enggak ada perbedaan antara satunya laki-laki dan satunya perempuan. Nah, ya satu. Nah, wa ini kadang disebut dhamir fasil, kadang yeah. Jadi mubtada. Benar. Ini itu cuma yang apa nih? Yang sorry-nya lah gitu yang dua-duanya bisa. Bisa. Iya, dua-duanya bisa. Jadi bisa dikatakan dia sebagai mubtada tsanin, bisa pula dikatakan dia sebagai dhamir fasil. Dua-duanya bisa. Dan enggak ada yang kalau bagi saya pribadi tidak ada yang lebih rajin dalam hal ini. Dhamir fasil. Pemisah aja. Ya, jadi kalau kita di sini mungkin seperti titik adalah dua. Gitu. Titik dua. Ya, adalah titik pemisah dua. Atau iya titik, titik dua. Al-ismul mufrad adalah gitu. Ya, al-ismul mufrad dua dhamir fasil. Allah. Subjek predikatnya gimana? Subjek predikat, subjek yang diterangkan, predikat yang menerangkan. Itu aja. Jadi sesuatu yang diterangkan berarti subjek, sesuatu yang menerangkan berarti predikat. Misal berarti yang menerangkan khabar, berarti dalam bahasa Arabnya kan? Yang menerangkan dalam bahasa Arabnya. Yang menerangkan dalam bahasa Arabnya khabar. Jadi apa tadi? Yang menerangkan predikat. Iya, iya benar. Ya, tapi enggak semua khabar bisa dibilang enggak semua subjek bisa dibilang khabar ya. Contohnya seperti Muhammadun Zahaba. Mana yang predikat? Iya, Zahaba. Zahaba adalah musnad. Muhammad musnad ilaih. Nah, tapi Zahaba enggak bisa dibilang khabar. Walau kita tahu Muhammad adalah mubtada. Lalu khabarnya mana? Enggak ada jumlah. Iya, jumlah fi'liyah. Iya. Gitu dia. Zahaba bisa kita katakan musnad. Zahaba kita katakan musnad. Fi'il madhi tersebut adalah musnad. Benar. Tapi fi'il madhi tersebut bukan khabar. Lalu khabarnya jumlah fi'liyah. Gitu pula ketentuannya. Ya, jadi kedudukan ataupun wazifah musnad dan musnad ilaih itu wazifah umum, bukan wazifah secara spesifik. Jadi kalau wazifah secara spesifik itu fa'il, mubtada, khabar, isim kana, maf'ulun bih, itu wazifah secara spesifik. Adapun kalau musnad dan musnad ilaih itu wazifah secara umum. Makanya pembahasan musnad dan musnad ilaih kalau di kitab Jami'ul Durus itu justru pembahasan awal. Iya. Yeah. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang spesifik, maka dia terlebih dahulu menjelaskan permasalahan yang globalnya. Jadi subjek tadi bisa dibilang musnad. Bukan, subjek musnad ilaih. Oh, subjek musnad ilaih. Iya, sementara predikat musnad. Nah, musnad musnad ilaih. Zahaba Muhammadun. Zahaba musnad Muhammadun musnad ilaih. Zahaba musnad Muhammadun musnad ilaih. Kenapa kita bilang zahabanya musnad? Karena zahabanya nerangin. Kenapa kita bilang Muhammadun musnad ilaih? Karena Muhammadnya diterangin, diterangin oleh Zahaba. Zahaba Muhammadun. Kenapa Muhammad kita bilang diterangkan? Ya, karena dia diterangkan oleh Zahaba. Sebab status Muhammad Zahaba. Sementara Zahaba menerangkan status si Muhammad. Makanya Zahaba kita bilang musnad dan Muhammadun kita bilang musnad ilaih. Zahaba Muhammadun musnad dan musnad ilaih. Ini versi kufa apa Mas? Oh, masalah itunya ya, masalah istilahnya. Ya, kita enggak usah kita singgung dulu nanti semakin pusing. Iya, semakin pusing. Enggak usah disinggung dulu. Nah, demikian. Atau menggunakan istilah subjek predikat. Ya, jadi zahaba Muhammadun, zahaba predikat, Muhammadun subjek. Kenapa kita bilang zahaba predikat? Karena dia mempredikati Muhammad. Jelaskan. Predikatnya Muhammad pergi gitu. Zahaba Muhammadun. Dan Muhammad karena dipredikati maka disebut dengan subjek. Nah, kira-kira demikian. Iya, menerangkan diterangkan. Mafhum kira-kira? Ya cukup gampang sih memahami musnad dan musnad ilaih atau subjek dan predikat. Ya, insyaallah cukup gampang. Nah, di mana subjek dan predikat merupakan umdahnya jumlah? Inti utama daripada jumlah, komponen utama jumlah. Ya, komponen utama jumlah. Kalau enggak ada salah satu dari keduanya enggak mungkin bisa dibagi jumlah. Syarat jumlah. Iya, itu syarat komponen utama jumlah. Kalau kayak maf'ulun bi dan yang lainnya itu kan sifatnya fadlah, bukan umdah. Nah, kalau yang ini umdah, yang kalau dibuang enggak bisa. Kada apa-apa gitu juga. Umdah. Iya. Karena dia subjek predikat. Kenapa kita bilang mubtada khabar itu omda? Karena mubtadanya subjek, khabarnya predikat. Makanya omda dia. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan bagus. Nah, jadi kata beliau, di sini beliau ingin menerangkan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan isim mufrad. Maka isim mufrad itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada bilangan satu, ya, ya, atau satu, ya, sama aja. Sesuatu yang menunjukkan kepada bilangan satu, itulah isim mufrad. Maksudnya maknanya. Jadi maknanya menunjukkan kepada bilangan satu, itulah isim mufrad. Seperti contoh, ini Ali, ya, Aliyum, seharusnya ada titiknya. Ini cetakan saya enggak ada titiknya, malah sama, pakai sama. Iya, malah pakai harokat fathah. Ala itu huruf ya. Aliyun. Ya, aliyun isim mufrad. Kenapa? Syai'un dalla ala wahid atau ma dalla ala wahid, sesuatu yang menunjukkan kepada satu. Kemudian contoh lain, hisan, fata, ma'idah dan sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh daripada isim mufrad. Ya, lanjutkan Mas Rayyan. Nah, misal ini bacanya mislu. Mislu. Mislu. Iya, mislu ala mislu aliyin. Nah, ditambah ya. Mudah-mudahan mudhaf yang mudhaf nilainya adalah yang jadi contohnya itu, iya. Kalau baca misal baca. Oh, itu waqaf. Iya, itu waqaf. Kalau mau belajar wakaf gampang, dengerin aja apa namanya itu MBS ya. MBS itu wakaf semuanya. Mulai dari awal sampai akhir wakaf terus dia. Aman. Maksud saya Muhammad bin Salman ya, bukan Ustaz MBS kita. Kalau dibaca bintu aliyun, tapi dia jumlah hikayah boleh. Jumlah hikayah, isimnya di hikayah. Gak ada kebutuhannya. Hikayahnya dari mana? Aliyun, hikayah dari mana? Maksudnya kan hikayah dari ketika mana? Misalnya isim, contohnya aliyunnya itu isim, alamun itu isim, nah begitu. Contohnya apa? Contohnya mitlu aliyun. Dia kenapa dia hikayah? Kenapa dia berstatus hikayah? Bukankah kalau dia disetatuskan bukan sebagai hikayah, kan nggak ada permasalahannya? Misalnya, karena kan begini, kalau hikayah itu kan gini umpama, ada sebuah ungkapan sebelumnya aliyun zahaba, aliyun. Ya, umpam. Atau misalkan baraktu aliyan. Aliyan maf'ulun bihi. Padahal kan aliyan yang di bawah itu kan udah jadi mubtada. Nah, itu kan kenapa kita tetap bikin aliyan? Karena memang menghikayakan yang ada di ungkapan baraktu aliyan. Nah, kalau dia di sini, ini hikayanya buat apa gitu? Enggak ada kebutuhan. Berbeda kalau misalkan kita katakan mithlu dhahaba. Kita sedang ingin memberikan contoh fil yang karena memang enggak mungkin dhahaba dijadikan dhahabi. Nah, itu bisa kita katakan hikayah. Nah, kalau di sini enggak bisa. Kan ada apa namanya? Ada tidak ada penghalang untuk kita baca mithlu aliyin gitu. Iya, maksud saya. Ya walau, walaupun kita mau beralasan dengan hikayah, sebenarnya juga gak bisa dikritisi ya. Hanya saja menurut saya gak ada penghalang untuk kita nyatakan mithlu aliyin. Kenapa? Maksudnya apa yang menghalangi kita harus membaca mithlu aliyin, sehingga kita bacanya mithlu aliyun dengan alasan hikayah. Hikayahnya dari mana gitu? Misalkan kayak Syekh ini masa banyak membuat tulisan. Iya. Mithlu kitabul nahwi. Kan kita bu nahwi kan enggak mitlu kita bin nahwi ya gitu. Syekh ada pernah juga tulisan beliau ini banyak menulis kitab salah satunya mitlu kita bin nahwi. Mitlu kita bin nahwi. Sama seperti ini contoh. Mulakhasu qa'idil lughatil arabiyyah. Inilah judulnya. Lalu saya katakan, qara'tu mulakhasu dengan alasan hikayah. Kenapa harus hikayah? Kenapa enggak dibilang aja orang tumbuh kosa? Kenapa harus kaya gitu? Ya kan sama kasusnya. Ini kan tulisannya aslinya mulak kosu. Kenapa su? Ya karena judul. Judul. Kan gitu ya? Karena unwan. Makanya dia mulak kosu. Ya sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Ya kan gitu kan? Mulak kosu qawaidil lughatil arabiyyah. Lalu saya katakan orang tumbuh kosa. Apa yang menghalanginya untuk dibaca mulak kosa? Kan gitu. Aku membaca mulak kosa qawaidil lughatil arabiyyah. Wallahu a'lam. Walau kalaupun dia mau beralasan qara'tu mulakhasu, kok baca mulakhasu hikayah ya. kita nggak bisa kritis ya, maksudnya agak sulit mengkritisinya. Hanya saja bagi saya pribadi tidak ada penghalang bagi kita untuk membaca Qara'tu mulakhasah. Berbeda yang kasus yang tadi, misalkan ada sebuah ungkapan Qara'tu 'Aliyan, lalu kita ingin mengiyarah Ali, ya maka sangat sangat punya alasan untuk dia mengatakan itu hikayah, karena memang yang mau dia i'rab adalah lafaz atau ungkapan aliyan ya. Ya. Nah, kalau di sini kan enggak. Qara'tu mulakhasah, apa yang menghalangi kita membacanya dengan bacaan ataupun mengungkapnya dengan ungkapan Qara'tu mulakhasah qawa'idil lughati al-arabiyyah. Enggak ada penghalangnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan dia beralasan, tetap beralasan sebagai hikayah, ya agak sulit memang. Ya paling itulah tadi. Ya, bantahan saya hanya bisa mengatakan apa yang menghalangi untuk dibaca Qara'tu mulakhasah. Nah, berbeda dengan kasus tadi ya. Ada yang menghalanginya, ada yang menghalangi untuk diungkapkan aliyun maqulun bi. Apa yang menghalanginya? Karena dia sedang menceritakan lafaz aliyan, kok tiba-tiba jadi aliyun. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, kalau yang di sini kan enggak ada yang menghalangi. Kalau saya bilang Qara'tu mulakhasah, kenapa saya harus ngomong Qara'tu mulakhasah dengan alasan hikayah? Kenapa hikayah? Karena judulnya mulakhasah. Ya enggak ada yang menghalangi gitu loh. Kira-kira mampu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walau memang agak sedikit sulit untuk kita kritisi, ya paling-paling satu-satunya bantahan yang bisa kita berikan apa yang menghalangi. Ya, apa yang menghalangi kita untuk membacanya sesuai dengan kaidah. Wallahu a'lam. Ya, sama seperti tadi. Ya. Mithlu kitabin nahwi. Apa yang menghalangi untuk dibaca mithlu kitabin nahwi? Kenapa harus dia bilang mithlu kitabun nahwi? Ya, seharusnya mithlu kitabin nahwi. Jadi badal ya. Kalau jadi badal dari mithlu, berarti bacanya mithlun. Cuma kalau jadi badal enggak ya, karena memang ini dia langsung menjadi mudhaf ilaih ya, mithlu aliyin gitu. Ya, semisal Ali, ya semisal Husain dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya, baik, lanjutkan bacaannya. Mas ini agak panjang alisan lain. Semoga selesai lagi. Ya. Baik, kita baca. Coba bacakan, Mas Fayyan. Al ismul musanna. Sawul ismil musanna. Sawul sirah apa itu? Masdar. Sirah masdar ya. Sawul. Berarti bukan. Sawul. Ini berarti dari sisi adatnya mukrot ya. Iya. Mukrot ya. Baik. Benar ini. Sawul mukrot. Jadi kau. So ya, mana tanya? So good, pelajar. Iya benar ya, iya mukrot, iya master. Lanjutkan. Alhamdulillah. Alismul musanna huwa madalla ala sunaini au sunataini. Wadhalika bi ziyadati alifin. Bi ziyad? Bi ziyadati. Iya. Wadhalika bi ziyadati alifin wa nunin ila al-ismil mufrad fi halati ar-raf'i wa ya'u wa ya wa ba'u wa ya'la benar itu wa ya ya wa ya wa ya wa ya. Ya benar ya itu bukan tambah. Wa itu apa ya itu ya. Ya ya. Oh. Wa ya u wa nunu fi hadza. Kenapa enggak tadi? Wa ya un. Iya. Wa terus kenapa roba? Tanwin. Iya. Karena isim. Kenapa dia Eropa? Kenapa dia Eropa? Eropa kenapa Eropa? Iya, sudah benar ditanwinkan. Kemudian pertanyaan lanjut saya adalah kenapa Eropa? Kenapa pilih Eropa gitu maksud saya? Kenapa enggak pilih nasab atau pilih jar? Atau maktubnya? Maktub alaihnya? Iya benar ya, masya Allah. Atau maktub alaihnya? Yang diikutinya? Wanun. Yang diikutinya nun. Ya, nunun yang diikutinya? Ya. Ya karena kan itu apof juga tuh nunnya. Mundur. Iya berarti ya. Iya, benar. Jadi itulah dia pentingnya ya, nyari. Pentingnya nyari. Iya, benar. Wayain. Wayain wa nunin. Iya. Fi halatin nasbi wal jarri. Fi itu fi bukan fi halati, tapi an-nasb wal jar. An-nasb wal jar itu berapa kalau kita jumlahin? Dua. Iya, dua. Nah, itu dua itu maksudnya. Tahi. Dua kita halatai. Pelantun baca halati keadaan itu. Halatai. Isim sana, isim sana gimana? Muhammadun Muhammadani ataupun Muhammadaini. Nah itu dia. Halatai berarti di halatai. Iya. Di halatai nasbi. Ah, itu kan ketemu dua sukun di kasroh apa di harokatin? Di kasroh itu. Kan ketemu dua sukun antar kalimat. Di halatayn. Iya, fi halatayn nasbi. Fi halatayn nasbi wal jarri. Iya, demikian. Shaughul ismil musanna. Nah, kita bahas yang isim musannanya. Maka beliau pertama menerangkan, menjelaskan. Jadi untuk pembahasan isim musanna ini terbagi kepada beberapa sub pembahasan. Pembahasan yang pertama, shaughul ismil musanna, yakni bentuk daripada isim musanna. Kata beliau, al ismul musanna huwa ma dalla ala isnaini aw isnataini. Nah, pertama-tama dia terangkan dulu definisinya bahwa isim musanna itu ialah sesuatu yang menunjukkan kepada makna dua. Yang menunjukkan makna bilangan dua. Wa dzalika, dan bentuknya dengan cara ataupun dengan memberi imbuhan bi ziyadati alifin wa nun. Dengan memberikan imbuhan alif dan nun. Kemana kita berikan imbuhan ini, alif dan nun ini? Ilal ismil mufradi fi halatir raf'i. Berarti ilal ismil mufradi fi halatir raf'i atau ilal ismi muta'alliq ini keterangan untuk, saya ulangi penjelasan saya. Wadhalika, dan hal tersebut maksudnya tentang masalah shaughul ismil musanna, bentuk daripada isim musanna itu ialah biziyadati alifin wa nunin. Biziyadati alifin wa nunin. Dengan cara memberikan imbuhan alif dan nun ataupun menambahkan alif dan nun. Kemana kita tambahkan? Kepada isim mufrad dalam keadaan rafa'nya. Ya. Ilal ismil mufradi. Nah, pertanyaan saya, ilal ismi ini adalah muta'alliq berarti karena syibhul jumlah. Muta'alliqnya Mas Rayyan? Ilal alifin wa nunin. Saya ulangi lagi penjelasannya biar lebih paham. Wadhalika, dan hal tersebut maksudnya shaughul ismil musanna. Ini juga sebenarnya saya harus harus pertanyakan tadi ya. Dzalika musyaru ilaihnya apa? Ah. Kan gitu ya. Tanya aja. Mana musyaru ilaihnya? Mana musyaru ilaihnya? Yang ismul musanna. Iya, ismul musanna atau lebih tepatnya shaughul ismil musanna. Bentuk daripada isim musanna itu ialah biziada. Dengan menambahkan, dengan mengimbuhi alif dan nun. Kemana kita imbuhi? Kepada isim mufrad. Nah, berarti kepada isim mufrad, ilal ismil mufrad, ini muta'alliqnya adalah dia ya, muta'alliq muta'alliqnya adalah ziada. Iya. Begitu dia. Itu apa? Gunanya apa? Kok penting kali sih kita ketahui hal itu? Penting supaya aku mampu menerangkannya. Juga ya, bukan hanya sekedar menerangkan ya, tapi juga paham, menjadi pemahaman bagi diri kita gitu. Betul, ya. Iya, mungkin. Supaya waktu kita baca kitab itu, oh ini maksudnya ini ininya kan gitu ya. Dan demikian. Ya, sekaligus kita juga mampu memahamkannya ke orang lain, yang menerangkannya ke orang lain. Semoga. Amin. Baik. Fi halati rafi. Nah, fi halati rafi maksudnya ini merupakan keterangan untuk apa? Ya, untuk ziyadah juga. Untuk ziyadah alifin wa nunin. Di mana penambahan ataupun pengimbuhan alif dan nun itu fi halati rafi. Pengimbuhan alif dan nun fi halati rafi. Sementara bi ziyadati ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri. Dengan penambahan ataupun dengan mengimbuhi ya dan nun kepada isim mufradnya itu pada dua keadaan yaitu an-nasab dan al-jar. Jadi di sini beliau langsung menerangkan kepada kita penambahan alif dan nun pada isim mufradnya itu ketika rafa, dan penambahan dengan ya dan nun kepada isi mufradnya itu ketika nasab dan ketika jar. Jelas? Iya. Lanjutkan bacaannya. Wa takunu maksurah. Cepat kali. Wayang fatah. Wayuftahu. Enggak ada di situ. Mampuklah ya. Enggak ya. Baca sana. Berarti baca. Kawin. Wa yuftahu ma qabla ya il musanna fi halatayn nasbi wal jarri wa takunu al nunu maksuratan fi jami'i halatil i'rabi. Iya, masyaallah. Mungkin Bang Ilham masih ingat maksuratan kenapa nasab? Pak Rudi, kenapa maksuratan dibaca nasab oleh Mas Rayyan? Nah, maksuratan. Iya. Isim plus apa? Kabar, kabar. Kabarnya apa? Kabar ya takun. Iya, masyaallah. Kabarnya takun. Nah, pertanyaan berikutnya maksura ini sirah apa, Pak Rudi? Isim apa? Bukan supaya. Isim apa? Iya, isim jamak mujakar salim. Oh, pas. Maksud sirah apa tuh? Masdar, isim fa'il kah? Isim alat. Iya, fi'il madhi, fi'il mudhari atau apa? Sirah apa ini? Sebut aja. Isim korban. Isim maksur. Isim makmul. Pertanyaan berikutnya, Mas Ridwan, kenapa pakai ta marbutah isim makmulnya di sini? Kenapa enggak maksurun aja? Kenapa harus yang pakai ta marbutahnya? Ya, makmulun, makmulani, makmuluna, makmulatun. Kenapa yang makmulatun wazannya? Kenapa enggak yang enggak makmulana? Hah? Sana wanas sih. Kenapa maksuratunnya itu pakai tak marbutah? Kenapa enggak ikut wazan maf'ulun aja? Kenapa harus ikut wazan maf'ulatun? Boleh isim wanas dan itu isim apanya? Yang di menjelaskan isim wanas dia. Apa yang dia jelaskan rupanya? Huruf ya. Huruf ya mana? Mana deh? Kenapa maksuratun? Kenapa enggak maksurun gitu? Huruf nun kan? Karena? Huruf nun itu isim wanas. Karena nun itu isim wanas. Jadi an-nun itu adalah isim wanas. Karena harf. Iya, baik. Ya. Jadi huruf hijah itu dihukumi isim wanas. Mulai dari al-alif, isim wanas. Alba isim muannas, atta isim muannas, sampai kepada alya isim muannas. Jadi kalau kita membilangkan ya yang dipathahkan, yaun maftuhatun, jangan yaun maftuhun. Kalau kita mau bilang alif yang dipathahkan, alifun maftuhatun. Alif yang didhammahkan, alifun mafmumatun. Alif yang sukun, alifun sakinatun, bukan sakin. Nah begitu. Kenapa? Karena dia termasuk isim muannas. Nah, sebab maksurah itu adalah khabarnya takun dan isimnya takun adalah an-nun, yang mana an-nun dinyatakan sebagai isim muannas sehingga khabarnya pun berupa isim muannas. Ya begitulah jawaban sempurnanya. Nah, kemudian kata beliau di sini wa yuftahu ma qabla ya'il musanna fi halatayn nasbi wal jarbi. Ya, ini ketentuannya, dan difathahkan huruf sebelum ya musanna tersebut. Ya, huruf sebelum ya-nya si musanna tadi. Pada keadaan nasab, pada dua keadaan nasab dan jar, ya, atau duanya nggak perlu dalam bahasa Indonesia ya. Pada ataupun dalam keadaan nasab dan jar. Kalau secara bahasa Arab ini penting ya. Di halatayn nasbi, maksudnya kata halahnya itu di musannain. Kenapa? Ya karena memang ada dua keadaan yaitu an nasab dan al jar. Namun secara bahasa Indonesia, kalau kita bahasa Indonesia kan kata duanya nggak butuh. Justru kalau kita letakkan kata duanya itu akan memberikan pemahaman yang yang berbeda pula hasilnya. Pakai halata ini mantap. Hah? Dia pakai halata karena kenapa pakai isim musanna? Enggak, dia kalau pakai huruf ta marbutah. Oh, karena memang lafaznya begitu, sama seperti misalkan anda mempertanyakan sabburo. Sabburo kenapa pakai tamar buta? Karena sabburo pakai tamar buta. Kadang halal juga. Oh, ada dua lafaznya. Ada dua lupa. Ada halun, ada halatun. Nah, apakah dia pernah menjelaskan huruf ya? Dan bukan. Memang lafaznya, memang lughahnya ada dua. Ada halun, ada halah. Walau Ibnu Utsaimin melemahkan lughah yang halah. Jadi ya, bisa dapatkan penjelasan ini di saya di mana? Tapi ada ya, saya lupa. Boleh milih enggak? Halah, boleh pakai halah. Boleh, silakan. Bisa halai, ya halai. Bisa halayin nasbi wal jarri atau halayat atau halatayin nasbi wal jarri. Kan halahin. Ya, halatnya. Oh, kalau jamak muannatsari masa di mustanbi? Enggak bisa. Kan tadi baru dikatakan. Karena jami'i tadi halatnya itu dimulhakkan ke jamak mansub. Oh ya, bukan tanya yang itu, Pak. Ya, tapi tanyanya yang fi halah. Yang pertama. Iya, fi halah tayin nasbi. Kenapa pakai halah? Maksudnya kenapa pakai ta marbutah? Kenapa enggak yang pakai kenapa enggak yang enggak pakai yang enggak ada ta marbutahnya begitu halah. Maksud Mas Ridwan. Yang pertama yang di atas itu. Iya, yang di atas. Nah, jadi saya jawab bahwa di sana memang ada dua bahasa untuk keadaan. Ada yang bahasa Arab dari keadaan itu halun, ada pula yang bahasa Arab dari keadaan itu adalah halatun. Walau Ibnu Utsaimin melemahkan yang bahasa halatun. Ya, kata dia halatun itu buat-buatan katanya. Saya lupa itu di mana, tapi antum bisa dapat penjelasan itu dari Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi saya lupa pastinya di mana ya. Kalau enggak Isyara Ibnu Aqil di Isyara Jurumnya. Karena didopakkan dengan hilang nunnya saja. Oh benar, masalah ya. Nunnya kemana? Wow. Karena dia sebagai mudhaf, maka nunnya hilang. Ya, jadi sisalah ya-nya saja. Aslinya halataini. Iya, ya, itu aslinya. Nah, kemudian kata beliau, wa yuftahu ma qabla ya'il musanna fi halatayin nasbi wal jarri. Jadi difathahkan sesuatu yang sebelum siya. Ya, sesuatu maksudnya huruf juga ya. Oleh karena itu kita langsung aja bilang huruf dan difathahkan huruf sebelum siya. Yang ada di isim musanna tadi dalam ataupun yang ketika di nasab dan di jarnya. Ya, karena memang ya hanya muncul, ya imbuhan ya hanya muncul dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar. Wa takunun nun sementara nunnya maksuratan fi jami'i halatil i'rab selamanya dia itu dalam keadaan berharakat kasrah apapun i'rabnya. Ya, jadi mau lagi rafa muslimani, mau lagi nasab muslimaini tetap ni, mau lagi jar juga muslimaini tetap ni. Itu nunnya. Ada begian. Wallahu a'lam. Nah, jelas? Baik. Sebagai contoh, ya. Hadaral muhandisani. Ya, kita lihat di situ pakai alif dan nun ketika dia rafa. Kita lihat dia pakai alif dan nun saat dia lagi berirab rafa. Dan nunnya kita perhatikan kasrah. Kemudian contoh lain zurtu daulataini. Ya, kita lihat dia pakai ya dan nun karena dia lagi nasab. Dan nunnya tetap kita tengok kasrah. Kemudian marartu bisidataini. Bisidataini. Nah, di sini dia pakai ya dan nun. Kenapa? Karena lagi jar dan nunnya tetap kasrah. Ini siapa? Sayyid. Bisi daitaini. Iya, apa ya? Sidatun ataupun sayyidatun. Ya. Sidatun ataupun sayyidatun itu artinya daitaini. Nah, sayyidataini. Ya. Ya. Tapi juga bisa sidi ya. Sidun sama sida. Iya. Kalau nggak salah saya ada dua bahasa ya, sayyid atau sidun. Iya. Ya, sayyidun ataupun sidun. Ya sidi atau ya sayyidi kan. Ada dua macam itu. Iya, ada dua lugah. Kalau nggak salah saya, tapi nggak tahu kalau yang sayyidahnya apakah dua lugah juga atau hanya ada satu lugah. Ya coba nanti diperiksa di kamus ya. Ya kita pakai yang biasanya aja lah ya. Bisayyidataini. Bisayyidataini. Aku berpapasan dengan dua. Kalau perempuan apa bahasa Indonesia? Nyonya. Nyonya dengan dua nyonya aku, ya dengan dua nyonya ya. Okay. Jadi bacaan misal ini di sini jadi apa nih bacanya? Mislu. Iya. Dan ya. Contohnya tetap itu adalah mudhaf ilainya, ya mislu. Hmm. Bisa juga mithla, ya. Dan kalau misalkan kita katakan mithla, maka dia maf'ulun bih daripada daripada fi'il yang dibuang. Sementara kalau kita baca bintu, maka dia khabar daripada fiil yang dibuang, daripada mubtada yang dibuang. Iya. Kalau dari fiil yang dibuang dibaca misla. Contohnya masal tu misla. Oh, masal. Iya, aku contohkan sebuah sebuah contoh. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bilang dia khabar dari mubtada yang dibuang, hada mithlu hadaral muhaddisa Allah. Haji. Kalau tatunya itu kan? Hah? Tatunu tadi. Ya. Itu kan dia ada isim ada khabarnya. Ya, benar. Nah, sementara kalau kana, kana itu kan ada kana tam. Oh, iya benar. Nah, tatunu bisa juga gitu kan? Iya. Bisa juga. Jadi ya? Bisa contohnya kun fayakunu. Kun. Iya. Tam. Fayakunu, nah, di situ nggak butuh khabar. Ya, sempurna deh. Jadi bisa jadi dia naqis, bisa jadi dia tam, dan kun fayakunu itu tam. Kemudian satu hal yang perlu untuk kita sadari juga bahwa jampi-jampinya Allah itu bukan kun fayakun, tapi aja. Kun aja. Ya. Fayakun biasanya. Ya. Jadi jampi-jampinya Allah itu bukan kun fayakun, tapi orang kun biasa, saja. Fayakun, fayakun itu jawaban dari kun tadi, ya, dari fi'il amar tadi. Kun lalu jadilah dia. Gitu. Maka jadilah. Jadi bukan kun fayakun, gitu ya. Nah, tapi kun saja. Kun jadilah. Cukup itu saja jampi-jampinya Allah. Jadi mantra pula itu. Kun fayakun. Ini perlu kita pahami. Allah alam bisa. Berkenan demikian. Iya, kan dukun-dukun itu namanya Al-Qur'an. Ah, sedikit lagi Mas Ryan bacakan itu. Oh, enggak ada di buku Anda? Enggak, enggak jelas. Oh, banyak kan ya. Bacakan. Wa yushtaratu fi ma yusanna ayyakuna mufradan mufradan ghairu murakkabin. Oh, cukup. Bentar, saya mau urai dulu di sini ya. Enggak apa-apa lah agak lambat ya. Enggak apa-apa, kan. Itu paham. Dan di sini kan dikatakan wa yushtaratu fi ma yusanna ayyakuna mufradan mu'raban ghairu murakkabin. Ini udah jumlah atau belum? Kan tahu jumlah atau tidaknya kan dari terjemah. Iya benar. Iya dari terjemah. Iya. Tidak tahu ini panjang ini. Ini artinya sudah jumlah atau belum? Yang ketentuannya juga untuk harus kita ingat adalah di dalamnya terdapat subjek predikat. Oh, gitu ya. Entah itu subjek predikatnya berupa mubtada khabar atau berupa fi'il fa'il. Panjang-panjang kalau kurang satu nggak bisa ya. Terserah, entah itu tanda khabar atau fiil fa'il, yang pasti ada subjek predikat di dalam ini. Jadi wa yustaraku bima yusanna ayyakuna mufradan mu'raban ghairu murakkabin, ini sudah jumlah atau belum? Pak Rudi. Ya, nah, sudah jumlah? Ya. Iya, Mas Tanto, sudah jumlah atau belum? Yang mana Ustaz? Yustaratu. Iya, itu. Ha. Wa yustaratu bima yusanna ayyakuna mufradan mu'raban ghaira murakkabin, itu sudah jumlah atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Oh, yakin? Baik, Mas Ridwan sudah jumlah atau belum? Insyaallah. Sudah ya? Pak Said? Jumlah, Ustaz. Jumlah. Mas Gulam? Jumlah. Sasamsuddin? Jumlah. Bang Yusuf? Jumlah ya. Nah, kata Sasamsuddin jumlah fi'liyah katanya. Berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, yang pasti ada subjek predikat. Iya. Nah, menurut Mas Gulam mana yang predikat? Predikatnya ma. Yang predikat ma ya. Betul. Bukannya ma itu majrur. Ya, maksudnya mahal majrur ya. Oh iya. Kalau majrur sehingga jadi mahal majrur ya. Masuk jebakan. Dan disyaratkan pada mana yang menjadi predikat? Yes. Mana yang menjadi penerang? Nah, nanti mana yang diterangkan? Artinya mana yang menjadi subjek? Yustaratu. Predikatnya yustarat. Itu predikatnya ya. Baik, predikatnya yustaratu. Setuju Pak Rudi. Predikat yang ada di dalam jumlah ini adalah predikat musnad ya, predikat. Iya, predikat musnad. Iya. Itu predikatnya ya. Malam. Mas Tanto, benar predikatnya yustarat. Predikatnya fima itu. Sih. Predikatnya fima, baik. Fima. Nah, predikatnya syibhul jumlah ya. Iya, fima. Pak Said, mana predikatnya? Ini kan master mawal nih. Predikatnya Masdar Muawwal, Ustaz Samsudin, mana predikatnya? Beda-beda semua. Enggak apa-apa. Justru seru ini. Rasa ulamanya dan beda semua. Iya. Bang Yusuf, mana predikatnya? Assalamualaikum. Oh, Masdar Muawwal ayyakuna. Ayyakuna ya. Predikatnya ayyakuna. Oke, sekarang saya tanya mana subjek untuk ayyakuna? Kan ayyakuna predikat. Yang bilang ayyakuna predikat ya, mana subjeknya? Ayyakuna predikat. Dhamir mustatir. Yang ada di yakun. Justru dhamir mustatir yang ada di yakun merupakan komponen daripada Masdar Muawwal itu sendiri. Jadi mustahil. Karena ayyakun beserta komponennya, masdar muawwal beserta komponennya itu satu paket. Di mana satu paket itu sebagai sebagai predikat yang berarti subjeknya di luar dari itu. Kan gitu. Subjeknya di luar dari itu. Nah, mana subjeknya? Yang bilang ayyakun sebagai predikat. Kemudian yang bilang yustarat sebagai predikat, mana subjeknya? Ayyakun. Ya adalah yang benar ya Pak Rudi ya. Ya yang benar yang bilang bahwa predikatnya adalah yustarat ya. Pusat fa'ilnya berarti Masdar Muawwal. Iya. Nah, jadi subjeknya adalah ayyakun. Nah, dari sini kita bisa langsung katakan bahwa ayyakun masdar muawwal tersebut adalah fa'il. Ya, bukan fa'il ya, tapi naibul fa'il dan yustarat adalah fi'ilnya. Jadi ini jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il beserta naibul fa'il. Iya, masyaallah Pak Rudi ya. Pamungkas gitu. Wow, Pak Rudi. Baik, nah itu dia. Nah, jadi subjeknya dia ayyakun. Berarti yang disyaratkan adalah ayyakun. Itu dia pemahamannya. Artinya yang disyaratkan karena ayyakun itu mempredikati yang disyaratkan. Kan ayyakun kan predikat, ayyakun kan subjek. Berarti ayyakun predikatnya adalah disyaratkan. Apa masdar isi daripada masdar muawwal tersebut? Ayyakuna mufradan mu'raban ghairu murakkabin. Isim dari yakun adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada yas kepada fi'il. Hah? Fi'il. Ma kembali kepada fi'il. Wa yushtaratu ayyakuna mufradan mu'raban ghairu murakkabin. Kembalinya ke? Ada yang tahu kembalinya ke mana? Ma. Iya, kembalinya ke ma. Ma yusanna. Ma yusanna, sesuatu yang mau dimustanain. Sesuatu yang di mau sesuatu yang mau ditasniahkan. Mau diluakan. Iya, yang mau dimustanakan. Mau diluakan. Jadi Ustaz. Mudahnya jumlah fi'liyah itu, fa'il itulah yang mustanilah gitu. Makanya pasti itu, itu pasti. Itu mudahnya, iya, sebab definisi dari fa'il adalah subjek yang terletak setelah fi'il ma'lum. Definisi dari naibul fa'il adalah subjek yang terletak setelah fi'il majhul. Kalau dia jumlahnya fi'ilnya berarti fi'il jumlah majhul, naib fa'ilnya itulah subjeknya. Betul. Iya, sebenarnya. Ustaz, tadi kayak orang ini tanya jawab ya, karena jumlahnya katanya, masdar muawwalnya sebagai punya predikatnya kan. Tahu bingung juga tuh. Bisa sementara pernah enggak kalimat awal kupi ini dibuat jumlahnya jumlah mubtada khobar? Maksudnya mubtadanya berupa masdar muawwal? Enggak, ini kan posisinya kan jelas-jelas kupi di depan. Oh. Nah, jadi kenapa ya, bisa berpikiran lain? Ya enggak tahu saya, coba tanya ke Pak Said ya. Ya saya enggak tahu. Nah, sekarang disyarat kan butuh naib fa'il. Iya, masdar muawwal. Nah, fa'ilnya masdar muawwal lah iya pun. Pertanyaan dari maka tak mungkin ayyakun sebagai predikat. Karena kalau dia predikat, berarti subjeknya yustarat. Enggak mungkin subjek berupa fi'il. Enggak akan pernah ada subjek berupa fi'il. Enggak, maksudnya itu di Malabang ini naibul fa'ilnya jumlah apa ayyakun. Bukan jumlah lah, itu masdar muawwal. Iya, masdar muawwal. Masdar muawwal. Kan ini kaunu kaunu. Benar. Jadi bisa jadi kalau kita menggunakan metode penjelasan fi'il naibul fa'il, mungkin bisa langsung dapat. Seperti Pak Said tadi, sebenarnya Pak Said juga tahu bahwa yustarab adalah fi'il, ayyakun adalah naibul fa'il. Tapi saat menggunakan pemahaman subjek predikat, kadang-kadang justru pangling dia. Jadi kepanglingan apa? Seperti kepanglingan Pak Said gitu. Karena masdar muawwal apa yustarab tadi. Naibul fa'il, naibul fa'ilnya kan ayakun. Ayakun. Nah, berarti itulah subjeknya, bukan predikat. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi, pemahaman, makanya betul kata si Mas Royan tadi, saya masih belum paham tentang musnad dan musnad ilai, kan? Dari kemarin-kemarin kan Mas Royan ngomong begitu. Sebenarnya cukup mudah memahami musnad dan musnad ilai. Jawaban tadi tadi? Cuma kalau kita jawaban Pak Rudi tadi benar. Dia katakan bahwa musnad ilaihnya adalah ayyakun, musnadnya adalah yushtarat. Dan dia tahu. Nah, dari awal Pak ada buat gitu, tapi nengok pasir kok kayak gitu, mikirnya kemana? Enggak, pangling mas, itu kepanglingan. Karena kan begini, kita kan gak didahulukan pembahasan musnad dan musnad ilaih, kecuali buku Muyassar sama buku Jami'ud Durus. Kedua buku itulah yang mendahulukan pembahasan subjek predikat dibandingkan yang lainnya. Sementara kalau kita selama ini yang didahulukan kepada kita adalah fa'il, mubtada, khabar, maf'ulun bih dan sebagainya. Sehingga sewaktu kita masuk ke permasalahan musnad dan musnad ilaih, kita akan pangling. Makanya saat antum selesai belajar Jurumiyah lalu langsung masuk ke pembahasan Jami'ud Durus, itu akan kita akan bingung. Dan ini realita yang terjadi pada kebanyakan talib, di mana mereka kebingungan dengan penjelasan Syekh Al-Ghulayni. Karena apa? Karena mereka nggak terbiasa dengan penjelasan seperti itu. Beda. Itu membingungkan gitu bagi mereka. Nah, demikian. Ya, karena justru bikin mereka pangling gitu. Kenapa? Karena nggak dari awal. Wallahu a'lam. Itu biasa terjadi. Nggak ada musnad-musnad nilai. Tidak dijelaskan. Kitab Mulaqah sama kayak iya, sama dengan Jurumiyah, sama dengan apa lagi ya? Ya itu nggak dijelasin. Ya. Barunya ambung berarti kesalahannya kami tadi ayatulai. Iya. Kalau kita ta'wil kan dia menjadi musnad. Musnad ilai. Iya. Musnad ilai. Iya. Subjek. Sementara si fi'il tadi si predikatnya ataupun musnadnya. Jadi musnad dan musnad ilaih. Ini kalau ini susunannya pas nih. Musnad dan musnad ilaih. Musnadnya yushtarat, musnad ilaihnya ayyakun. Mungkin bawa musuh pakai alfiah mungkin. Alfiah kembali itu. Iya, yang diterangkan kok bisa fi'il. Hah? Yang diterangkan kok bisa fi'il? Enggak lah, yang menerangkan jadi fi'il. Kan predikat tadi musnad kata itu musnad yushtarat. Itu kan predikat. Predikat enggak mustahil ilahi. Memangnya bukan mustahil ilahi. Mustahil ilahinya ayyakun. Masdar mawwal. Iya. Jawaban Pak Rudi, ketika saya tanya mana subjeknya, mana predikatnya, maka kata Pak Rudi adalah yushtarat. Ketika saya tanya mana predikatnya di dalam jumlah ini, kata Pak Rudi yushtarat. Mana subjeknya ayyakun. Nah, jawaban Pak Rudi benar sekali gitu loh. Di mana yang predikat ini adalah si fi'il, predikatnya berupa fi'il, sementara subjeknya berupa naibul fa'il. Nah, begitu. Kalau deteksi dari susunan kan dan apa tadi kan nanya predikat mana? Jelas itu di awal kalam udah jumlah fi'il ya. Karena itu menyadari bahwa fi'il enggak mungkin jadi subjek. Sementara Pak saya tadi pangling, saya paham itu, dia pangling. Bukan dia enggak tahu ini fi'il naibul fa'il. Cuma dia pangling gitu. Tadi udah langsung ini. Pangling ini. Benar. Nah, langsung kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini. Nah, adapun fima yuthanna, ini adalah muta'alliq. Ini adalah muta'alliq bagi yushtarat. Baik. Jadi yushtarat fima yuthanna ayyakuna mana tadi? Ayyakuna mufradan. Jadi sesuatu ini syarat ini ya. Sesuatu yang mau dimusannain itu dia itu mesti berupa isim mufrad. Jadi isim musanna enggak bisa dimusannain, apalagi isim jamak. Jadi yang bisa dimusannain itu adalah isim mufrad. Oleh karena itu, tullabun jangan antum bikin tullabani. Ya itu total ya. Kenapa? Karena tullabun bukan isim mufrad. Jadi yang bisa dijadikan isim musanna itu adalah isim mufrad. Kemudian murakkab, mu'rabat. Maksudnya, man itu enggak bisa dijadikan isim musanna dengan mengatakan manadi. Kenapa? Karena man mabni. Kemudian yang kedua, ghairu murakkab. Jadi tarkib ya, kalimat yang murakkab seperti semisal tarkib masdi itu enggak bisa dijadikan isim musanna seperti si bawai. Wallahu a'lam. Karena di sini dia beliau katakan ghairu murakkab yang tidak tersusun. Iya, seperti ba'labak itu tidak bisa dijadikan isim musanna. Wallahu a'lam bishawab. Itu syaratnya. Nah, kemudian kata beliau wa ala dzalika fa innal musanna wal jam'a la yusannayani. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya musanna dan isim jama' itu enggak bisa dimusannakan lagi. Wa kadzalikal mabni, begitu juga dengan isim mabni ka asma'is syarat wal istifham wa ghairihima. Terus bagaimana dengan hadzani? Makanya hadzani kita nyatakan mu'arraf. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya itu kita coba soalnya udah agak panas kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mungkin jadi ya dari alif sampai ya. Makanya mungkin jadi.